berara, awan berara di langit biru, pohon cemara di pukut payu. Betapa sebah langkah pilu melihat anak dibuang ibu. Betapa sebah langkah pilu melihat anak dibuang ibu. Kalau kebakan, kalau kebakan beli penganan, belikan juga pucuk mangkuku. Inikah kesan bukan akhlak mulia, tak mudah runtuh digugat masa. Mari teguhkan akhlak mulia, tak mudah runtuh digugat masa. Bawa belana, bawa belana ke pekan hulu, buat dimasak menjamu tamu. Nikmat sejenak usah diburu, dalam bertindak berpikir dulu. Nikmat sejenak usah diburu, dalam bertindak berpikir dulu. Ke pekan hulu, buat dimasak menjamu tamu. Nikmat sejenak usah diburu, dalam bertindak berpikir dulu. Betapa sebab alangkah pilu melihat anak dibuang ibu. Betapa sebab